Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir Salalain. Kita masih membahas suratul Baqarah dan ayat yang terakhir yang kita baca, ayat yang ke-98. Nah, sekarang kita masuk di ayat yang ke-99. Masih terkait tentang orang-orang Yahudi, yang mana mereka tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan yang membawanya adalah Jibril alaihissalam. Dan mereka membenci Jibril alaihissalam. Baik, sekarang kita masuk di ayat yang ke-99. Qala Allahu ta'ala wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan sungguh-sungguh anzalna, kami telah menurunkan ilaik kepadamu. Qala Asyuyuti rahimahullah, ya Muhammad, kepadamu wahai Muhammad, ayatim bayinat, ayat-ayat yang bayinat, yang jelas, wadihat, ayat-ayat yang jelas. Raddun, kata Asyuti rahimahullah, ini sebagai bantahan liqauli Ibnu Suria, terhadap ucapan Ibnu Suria yang kemarin sudah kita bacakan, sudah kita nukilkan, ketika orang-orang Yahud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa malaikat yang datang berwahyu kepada kalian. Karena itu yang menentukan apa kita beriman, kita bisa bersatu atau kita bermusuhan. Baik. Ini bantahan kepada ucapan Ibnu Suria lin Nabi, kepada Nabi, yang dia menyatakan majitana bisyai'in, anda tidak membawakan kepada kami apapun, anda tidak menyampaikan kepada kami satu hujah pun. Maka di sini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh-sungguh kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat yang jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidaklah yang mengkufuri dengan ayat-ayat itu illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang fasik. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Allah menyebutkan di sini tidaklah orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah yang sudah jelas ayat tersebut, kecuali orang-orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang al-kharijuna an syariatillah, orang-orang yang keluar dari syariat Allah. Orang-orang yang keluar dari syariat Allah. Nah, sehingga fasik itu ada dua jenis. Ada fuskul akbar, fasik yang besar, yang dia itu mengeluarkan seorang dari Islam. Dan ada fasik asghar. Nah, orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, maka dia fasik. Baik. Dari ayat yang ke-99 ini bisa kita ambil faedah. Di antaranya bahwasanya Al-Qur'an itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Annal Qur'ana wahyun minallah. Ini diambil dari firman Allah, walaqad anzalna, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat bayyinat, menunjukkan Al-Qur'an itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, subutu uluwillah, menetapkan ketinggian Allah. Menetapkan subut uluwillah, menetapkan ketinggian Allah. Allah itu tinggi zatnya, tinggi sifatnya. Ini diambil dari ayat anzalna, kami turunkan. Menurunkan itu pasti di atas, menunjukkan Allah itu tinggi kedudukannya, tinggi tempatnya, tinggi sifatnya. Naam. Ulu, subutul ulu. Kemudian faedah yang berikutnya, yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, fawal fasik, maka dia fasik. Man kafara bil Quran fahuwa fasik. Orang yang mengkufuri Al-Qur'an maka dia fasik. Wa ma yakfuru biha illal fasikun, diambil dari sini. Dan tidaklah mengkufuri ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang fasik. Jika ada orang-orang yang mengkufuri Al-Qur'an, enggak perlu seluruh Al-Qur'an, tidak perlu 30 juz. Ketika dia mengingkari satu ayat dari Al-Quran yang dia tidak percaya dengannya, maka dia telah mengkufuri Al-Quran. Satu ayat yang dia dustakan, maka fahuwa fasik, dia fasik kharid an syariatillah, dia keluar dari syariat Allah. Naam. Tadi kita sebutkan fasik itu ada dua model, ada dua jenis. Fasik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari milah. Nah, Allah menyebutkan wa ammal ladzina fasaku wa ma'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik, maka tempat tinggal mereka neraka. Ini menunjukkan ada fasik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini fasik akbar. Baik. Yang kedua, fasik yang asghar. Fasik yang tidak sampai pelakunya itu keluar dari Islam. Sebagaimana kufur, ada kufur asghar, ada kufur akbar. Nah, Allah sebutkan di dalam surat As-Sajdah ayat 19. Allah berbicara tentang orang-orang yang beriman. Wa ammal ladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang saleh, falahum jannatul ma'wa, bagi mereka surga-surga, tempat tinggal mereka. Allah bicara tentang orang-orang beriman, kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-20, Allah bicara tentang fasik yang tadi kita sebutkan. Wa ammal ladzina fasaku. Ini menunjukkan fasik di sini lawan dari iman di ayat yang sebelumnya. Ini dalil ada fasik akbar, lakunya keluar dari milah. Yang kedua ada fasik asghar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari milah. Naam. Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat misalnya di ayat yang ke-7. Ketika Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman, memberikan kecintaan kepada kalian, cinta dengan keimanan. Cinta dengan keimanan. Dan juga Allah memberikan kebencian kepada kita. Wakarra ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah sebutkan ada kufur, Allah sebutkan ada fasik, Allah sebutkan ada isyan, kemaksiatan. Allah bedakan di sini kufur dengan fasik. Naam. Baik, menunjukkan fasik yang di ayat Hujurat ayat yang ke-7 ini fasik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ada fasik akbar, ada fasik asghar. Nah. Wa man lam yahkum bima anzalallah, orang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul fasikun. Mereka itu orang fasik. Di ayat yang lainnya fa ulaikumul kafirun, mereka orang kafir. Allah sebutkan ada kafir, ada fasik, ya. Itu menunjukkan fasik taib, ada yang tidak mengeluarkan dari milah, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Taib. Ini khani fi dina azani wa azakumullah. Taib. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-100. Awa kullama ahadu ahdan. Apakah setiap kali mereka itu mengadakan sebuah perjanjian? Di sini As-Suyuti rahimahullah beliau menyebutkan A istifham A kafaru biha, apakah mereka itu mengkufuri dengannya. Wa kullama ahadullaha, setiap kali mereka mengadakan perjanjian dengan Allah, ahdan, dengan sebuah perjanjian, alal iman bin nabi, untuk beriman dengan nabi, in kharaja, jika nabi itu keluar, ya, Allah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, jika Allah mengutus seorang nabi, mereka harus beriman dengannya. Au an-nabiyya, atau perjanjian dengan nabi, alla yu'awinu 'alal musyrikin, agar mereka tidak menolong ya, dengan orang-orang musyrikin. Nabadahu aitorohahu, mereka buang ya, mereka lemparkan perjanjian tersebut. Maknanya mereka tidak penuhi kewajibannya. Barikum minhum, sebagian dari mereka. Ini bicara tentang orang Yahudi ya. Ini masih bicara tentang orang Yahudi. Ini sifatnya orang Yahudi. Sebagian dari mereka yang kuduhu, membatalkan perjanjian itu. Jawabu kullama, ini jawaban dari kullama, awa kullama. Apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian itu, mereka senantiasa melanggar perjanjian itu, tidak menepati isi perjanjian itu. Wa huwa mahalul istifham al inkari, huruf hamzah ini, ah, apakah itu maknanya pengingkaran, bermakna mengingkari. Bukan bermakna pertanyaan. Apakah setiap kali mereka, orang-orang Yahudi itu mengadakan perjanjian dengan Allah, mereka kemudian membatalkan, tidak menepati janjinya. Ini pengingkaran ya, bukan pertanyaan. Pertanyaan tapi mengandung arti pengingkaran kepada perbuatan mereka. Bal lil intiqal, untuk perpindahan, aktsaruhum la yu'minun, mayoritas mereka tidak beriman. Mayoritas mereka tidak beriman. 6. Bal aktsaruhum la yu'minun. Allah ini balil intiqal, untuk berpindah langsung Allah sebutkan aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka, mayoritas mereka tidak beriman. 6. Baik. Yakni intiqal itu berpindah. Tadi balil intiqal. Naam. Maknanya tadi kita sebutkan orang Yahudi itu punya sifat, Allah sebutkan tadi, mereka senantiasa melanggar janjinya, perjanjiannya. Kalau mengadakan perjanjian dengan Allah pasti dilanggar, pasti tidak dijalankan perjanjiannya. Nah, ini sifat yang pertama. Baik. Langsung Allah intiqal berpindah kepada sifat adamul iman. Itu mana intiqal? Ya. Bal aktsaruhum la yu'minun. Dari sifat pertama senantiasa kalau janji enggak menepati janjinya, melanggar janjinya, pindah untuk menyebutkan mereka itu tidak beriman. Baik. Adamul iman dan juga tidak menepati perjanjiannya. Ini menunjukkan semakin menunjukkan parahnya sifatnya orang-orang Yahudi. Baik. Sehingga orang-orang yang beriman pasti menepati janjinya. Karena orang yang tidak menepati janji itu ciri dia orang yang tidak beriman. Allah sebutkan ciri orang-orang Yahudi yang melanggar janji, dan Allah menyebutkan bal aktsaruhum la yu'minun, karena mereka tidak punya keimanan. Sehingga orang yang melanggar janjinya itu identik dengan orang-orang yang tidak punya keimanan. Naam. Baik. Dan ini sifatnya orang-orang munafik ya. Sifatnya orang-orang munafik. Naam. Kemudian di ayat berikutnya Allah melanjutnya. Di ayat yang berikut, walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan tatkala datang kepada mereka rasul min indillah dari sisi Allah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun lima ma'ahum, yang Muhammad ini membenarkan lima ma'u, bagi apa-apa yang bersama mereka, kitab yang ada pada mereka itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabadza fariqun, satu golongan itu nabadza, taraha, membuang ya, tidak memakainya. Minalladzina utul kitab, dari orang-orang yang Allah berikan kitab kepadanya. Nabadza fariqu minalladzina utul kitab, satu golongan yang Allah berikan kitab kepada mereka ya, itu nabadza, tidak mau beriman dengannya. Kitab Allah ay Taurat, kitab Allah yakni Taurat. Wara'a zuhurihi, mereka buang Taurat itu di belakang punggung-punggung mereka. Ay lam ya'malu bima fiha, makna membuang kitab di di balik punggungnya adalah tidak mengamalkan kandungan isi Taurat ya. Tidak mengamalkan kandungan kitab yang datang dari Allah itu makna membuang kitab. Wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka. Lam ya'malu bima fiha minal iman, mereka tidak mengamalkan dengan apa-apa yang ada pada kitab itu dari keimanan. Bir rasul wa ghairi, keimanan kepada rasul dan selainnya. Kandungan yang terdapat dalam Taurat yang Allah turunkan untuk mereka, diperintahkan di dalamnya untuk beriman kepada rasul, dan mereka tidak beriman, tidak mengamalkannya. Beriman pula kepada yang lainnya ya, dan tidak dijalankan. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Ma fiha, apa-apa yang ada padanya. Min annau nabiyyun haqqun, seakan-akan mereka tidak tahu kalau ini memang nabi yang benar, padahal sudah diberitakan dalam kitab mereka, dalam Taurat. Au anna kitabullah, atau ini adalah kitab dari Allah ya. Pura-pura tidak tahu, seakan-akan seperti orang yang tidak mengetahui. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini sifatnya orang Yahudi yang Allah naam jelaskan dalam dua ayat ini. Dari dua ayat ini ada faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya kebiasaan orang-orang Yahudi itu tidak memenuhi perjanjian. Orang-orang Yahudi itu sifat mereka melanggar perjanjian, tidak menjalankan perjanjian, ini sifatnya mereka, sehingga tidak pantas untuk kemudian dipercaya. Nah, kemudian ketika Allah sebutkan di sini <tuh-tuh> nabadza fariqum minal ladzina utul kitab, nabadza fariqun, sebagian ya, sebagian golongan, sebagian kelompok itu mereka membuang tidak mengamalkan isi kitabnya ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang menjalankan kandungan yang terdapat pada kitab suci mereka. Nah, contohnya dari golongan orang-orang Nasoro itu Raja Najasyi yang beriman, nah, percaya dengan apa yang terkandung dalam kitabnya. Kemudian juga Abdullah bin Salam dari Yahudi yang menjalankan, mengamalkan kandungan Taurat. Maka ketika Allah sebutkan nabada farikun, ini menunjukkan tidak semuanya orang-orang Yahudi itu melanggar apa yang ada dalam kitabnya. Ada sebagian mereka yang menjalankannya. Baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya orang Yahudi itu melanggar janji, maka ketika ada seorang muslim yang kemudian kebiasaan dia itu juga berjanji kemudian melanggar janjinya, maka dia telah menjalankan atau menyerupai dua golongan. Yang pertama Yahud, yang kedua munafik. Sifatnya orang Yahud taib itu melanggar janji. Demikian pula sifatnya orang-orang munafik. Orang munafik taib. Rasulullah SAW sebutkan di antara sifatnya adalah melanggar perjanjian. Naam. Idza ahada ghadara. Baik. Sehingga orang-orang yang kebiasaannya jika berjanji melanggar janjinya, ini berbahaya karena dia menyerupai dua golongan munafik dan Yahudi. Baik. Kemudian juga dari ayat ini, dua ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu haqqun, benar. Ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar karena min indillah, datangnya dari sisi Allah. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, rasul yang datang dari sisi Allah. Nah, menunjukkan risalah, ajaran Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar karena datangnya dari Allah. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an telah mengkhabarkan kenabian Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, Taurat, Injil, telah mengkhabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqul lima ma'ahum. Dan Rasulullah itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Ya, sama. Karena kitabnya sama, datang dari Allah Subhanahu wa taala, ahlul kitab. Orang-orang yang Allah berikan kitab kepadanya. Nah, sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Baik, sehingga risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqun, ya, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita syiddatu karahiyatil yahudil Qur'an, sangat bencinya orang Yahudi kepada Al-Qur'an. Syiddatu karahiyatil al-yahudil Qur'an. Nabadza fariqun, ya, membuang, tidak mengamalkan Al-Qur'an karena sangat bencinya mereka kepada Al-Qur'an. Apalagi ketika Rasulullah menyatakan ia membawa wahyu dari Allah itu Jibril, ya, musuhnya orang-orang Yahudi. Nah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Beberapa faedah naam yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-102, ini ayatnya panjang. Qala ta'ala wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wattaba'u atfun ala nabadha wattaba'u, mereka mengikuti. Ini ataf kepada nabadha, membuang. Tadi fa'ilnya siapa? Siapa yang membuang tadi? Orang-orang Yahudi. Berarti ini wattaba'u, ini fa'ilnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mengikuti ma tatlu sayatin. Tatlu di sini ai talab, ya. Mana aslinya membaca, ya. Taib. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan tatlu di sini laisat bi makna taqra'u. Tatlu di sini bukan bermakna membaca, ya. Tapi maknanya taba'ahu, mengikuti, ya. Mengikuti. Nah, mengambil, mengikuti. Baik. Dan orang-orang Yahudi mereka itu mengikuti apa-apa yang diikuti oleh syaitan. Ala mulki Sulaiman, di masa Nabi Sulaiman, syayatin, ya. Matatlu syayatin ala ahdi mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ala mulki Sulaiman, orang-orang Yahudi, ya, mereka tidak mempercayai bahwasanya Sulaiman alaihissalam itu seorang nabi. Orang-orang Yahudi itu mereka meyakini Sulaiman itu seorang raja, bukan seorang nabi. Nah, ini keyakinan orang-orang Yahudi. Nah, dalam keadaan Nabi Sulaiman alaihissalam itu seorang raja dan seorang nabi. Ya. Sulaiman itu seorang raja dan seorang nabi, mengumpulkan bainan nubuah, antara kenabian dan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabillah itu seorang nabi, bukan seorang raja. Nah. Baik. Ini akhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Maka kaum muslimin itu meyakini bahwasanya Sulaiman alaihissalam dia seorang nabi dan seorang raja, ya, raja dan seorang nabi. Baik. Ala mulki Sulaiman, ala ahdi mulki Sulaiman, minas sihri, dari sihir, ya, dari sihir, mengikuti setan, orang Yahudi itu mengikuti setan, mengamalkan sihir yang dijalankan oleh setan di masanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa kanat dafanatu tahta kursiyihi. Setan itu ini kisah Israiliyat, riwayat Israiliyat. Setan itu menanam, menguburkan, ya, mungkin buku-buku tentang sihir di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Nah. Lama nuzi'a mulkahu, ketika kerajaannya sudah diambil. Au kana tastariku sam'a, atau setan itu mencuri berita langit. Mereka panggul-panggulan sampai ke langit, mencuri berita langit. Wa tadhummu ilai akadzib, dicampur dengan kedustaan-kedustaan. Ini kerjanya setan. Nah, mencuri berita langit kemudian dicampur dengan kedustaan dan diberikan kepada para dukun di dunia ini. Ya. Maka terkadang apa yang diramalkan oleh dukun itu benar karena berita langit. Ya. Tapi dia dicampuri dengan kedustaan. Nah. Baik. Tapi umat manusia ini mereka itu tertipu dengan satu kebetulan. Kebetulan dukun itu pas ngeramal benar satu kali sehingga percaya seterusnya. Padahal yang gagal itu lebih banyak, yang beleset ramalannya lebih banyak. Tapi karena pernah benar, ya, akhirnya tetap percaya. Nah, benernya ramalan dukun itu dari berita langit yang dicuri oleh setan, tapi dicampur dengan kedustaan-kedustaan. Watulki ilal kahanah, berita langit itu kemudian disampaikan kepada para dukun di dunia ini. Faidawinunah, kemudian dituliskan, dawana, dicatat, dituliskan. Wa fasha dzalika wa syaa, lalu menyebarlah ilmu itu, annal jinna ta'lamul ghaiba, jin itu mengetahui perkara yang gaib, ya, nyebar di kalangan manusia. Fajama'a Sulaimanu al-kutuba wa dafanaha, lalu Nabi Sulaiman mengumpulkan kitab-kitab itu dan memendamnya, menanamnya, menguburkannya. Kitab-kitab tentang berita langit itu, sihir. Falamma mata, ketika Nabi Sulaiman meninggal, dalat sayatin alayan nasa, setan itu memberikan ilham kepada manusia. Ini loh, di bawah kursinya Sulaiman itu ada ilmu yang luar biasa tentang perkara gaib. Ya. Dibisik oleh setan. Fastakhrajuha, maka mereka pun akhirnya mengeluarkan lembaran-lembaran buku-buku tentang sihir yang di bawah apa kursinya Nabi Sulaiman. Bahwa jadu fiha sihra, mereka dapati ada ilmu sihir di situ. Ya, ada ilmu sihir. Baik. Faqalu, mereka berkomentar, innama malakakum bihada. Mereka menyatakan Sulaiman itu bisa mengatur kalian, bisa menguasai kalian dengan ilmu sihir. Menjadi raja dengan ilmu sihirnya. Wa ta'allamuhu wa rafadhu kutub anbiya'ihim. Lalu mempelajari kitab sihir itu dan mereka pun membuang, tidak lagi mempelajari kitab-kitab nabi-nabi mereka. Ini kisah-kisah Israiliyat. Ya. Cerita-cerita begini itu Israiliyat. Yang baik. Disebutkan oleh Syekh Barokhuri, Sofia Rahman Barokhuri, ketika membawakan tafsir ini, beliau kasih ta'liq, hadi tafasil hawla mulki Sulaiman min Israiliyat wala yumkin tasdik bisihhatiha. Perincian yang disebutkan di sini tentang kerajaan Sulaiman itu dari kisah-kisah Israiliyat, tidak mungkin untuk percaya dengan kebenarannya. Nah. Baik. Ila akhir beliau sebutkan panjang. Nah, ini tentang Israiliyat. Baik. Maka di dalam ayat ini nanti Allah kemudian membantah berita itu. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, ya. Sulaiman itu, Nabi Sulaiman tidak mengajarkan ilmu sihir. Kalau beliau itu memang tukang sihir dan mempelajari ilmu sihir dan berkuasa dengan ilmu sihirnya, berarti beliau itu kafir. Ya, maka Allah bantah di sini. Wa ma kafara Sulaiman. Baik. Walakin sayatina kafaru, tapi setan-setan itulah yang kafir. Nah, wallahu alam bisawab. Ini panjang ayatnya. Baik, dan ayat yang panjang ini banyak sekali baik faedah yang bisa kita ambil nanti darinya. Insyaallah taala. Baik. Akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, untuk pemberitahuan info. Nah, yang pertama insyaallah untuk kajian hari Ahad, ya, asatidzah dari Al-Bayyinah Sidayu yang biasanya setiap Ahad, nah, ba'da Ramadan, ya, ba'da Ramadan Sawal itu nanti hanya satu bulan sekali. Hanya Ahad pertama bergiliran, ya. Yang asalnya satu bulan itu ada tiga materi kitab, nanti digilir tiap bulan. Nah, dan ketika itu Ahad pertama, nanti Ahad yang selebihnya itu Kitabul Jami', nah, yang akan diisi oleh Ustaz Fauzi hafizahullah taala. Nah, kemudian untuk hari Selasa, baik, sebagaimana sudah berjalan, itu jadwalnya 100 hadis sahih, ya, 100 hadis sahih buku yang pertama, 100 hadis sahih buku yang pertama. Ya, karena kemarin ada fotokopi itu buku yang kedua. Ya, buku yang kedua. Jadi yang dibaca itu buku yang pertama. Hadis keberapa kemarin? 20 belum ya, belum 20. Album itu. Jadi masih lama habisnya itu buku yang pertama itu. Ya. Yang sudah beli disimpan aja atau bisa ditukar buku yang pertama. Hari Selasa itu bergiliran. Ya, maksudnya tidak setiap Selasa. Kalau Selasa sekarang itu 100 hadis sahih, Selasa berikutnya kita akan baca min usuli ahli sunnah wal jamaah fil akidah. Ya. Usulnya ahli sunnah wal jamaah dalam masalah akidah, kitab karya Syaikh Fauzan hafizahullah taala. Nanti akan kita seling dengan itu setiap Selasa. Jadi ketemunya nanti satu bulan dua kali insyaallah taala. Naam, wallahu alam shawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.